السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين yang saya hormati، kita lanjutkan kajian kitab syarah Aqidah As-Salaf wa Ashabul Hadith. Sahih? Nah, jangan sampai salah lagi. Sampai pada ucapan musannif wa huwa al-imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah, wa kadhalika min madhhabi ahli sunnah wal jamaah أن الله عز وجل مريد لجميع أعمال العباد خيرها وشرها، لم يؤمن أحد به إلا بمشيئته، ولم يكفر أحد إلا بمشيئته، ولو شاء لجعل الناس أمة واحدة. كتب لي رحمه الله demikianlah. Di antara madhab ahlu sunnati wal jamaah, madhab para imam-imam ashabul hadith, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki semua apa yang terjadi pada amalan-amalan para hamba, yang baiknya dan yang jeleknya. Menghendaki, maksudnya menghendaki secara takdir. Khairiha wa syarriha, yang baiknya, yang jeleknya. Tidak beriman seorang pun dengannya kecuali dengan kehendaknya. Tidaklah kufur seseorang kecuali karena kehendaknya secara takdir. Walau syaa Allah la ja'alan nas ummatan wahidah. Kalau Allah mau, Allah bisa menjadikan seluruh umat menjadi satu umat saja. Semuanya beriman. Allah bisa. Kalau Allah mau. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, walau syaa rabbuk la amana man fil ardi kulluhum jami'an. Kalau saja Rabbmu menghendaki, maka niscaya akan beriman seluruh manusia di muka bumi. Kulluhum, semuanya. Walau syaa an la yu'sa ma khalaqa iblis. Kalau Allah ingin tidak dimaksiati, Kalau Allah ingin untuk tidak dimaksiati, Allah enggak akan menciptakan iblis. Fakufrul kafirin wa imanul mu'minin wa ilhadul mulhidin wa tauhidul muwahhidin wa ta'atul muti'in wa ma'siyatul 'asin kulluhum biqada'illah aw kulluha biqada'illah wa qadarih. Maka sesatnya atau kufurnya orang-orang kafir, imannya orang-orang beriman, penyimpangan orang-orang yang menyimpang, tauhidnya para ahli tauhid, ketaatan orang-orang yang taat, kemaksiatan para ahli maksiat, semuanya dengan takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kehendak Allah secara takdir, Allah menghendaki terjadinya semua itu. Bi'iradatihi wa masyiatihi, dengan keinginannya dan dengan kehendaknya. Arada kulla dzalika wa syaa'ahu wa qadahu. Allah menghendakinya, Allah menginginkannya, dan Allah memutuskannya secara takdir. Tetapi tetap masalah keridhaan dan kecintaan, Allah Subhanahu wa taala ridha dengan keimanan dan ketaatan. Dan Allah murka kepada kekufuran dan kemaksiatan. Allah ridha kepada keimanan dan Allah tidak ridha pada kekafiran. Wala yardha li'ibadihi al-kufur, kata Allah. Sebagaimana dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, in takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum wala yardha li'ibadihi al-kufur wa in tashkuru yardahu lakum, kata Allah, jika kalian kufur, sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak butuh pada kalian. Dan Allah tidak ridha kepada hamba-hambanya kekafiran. Allah tidak ridha kekafiran pada hamba-hambanya. Wa in tashkuru yardahu lakum, kalau kalian bersyukur, Allah ridha. Berarti kepada yang mukmin yang syakir, Allah ridha. Kepada yang kafir, Allah benci, Allah tidak ridha. Tapi Allah menghendaki terjadinya kedua-duanya. Iya, Allah menghendaki terjadinya kedua-duanya secara takdir. Lihikmatin, karena satu hikmah yang Allah ketahui, karena satu hikmah yang Allah kehendaki. Baik, berarti kesimpulannya, bisa saja ada sesuatu yang dikehendaki terjadinya yang ternyata Allah tidak ridha sesungguhnya, tapi Allah takdirkan karena satu hikmah. Allah benci, Allah murka, dan Allah tahu iblis bakal membangkang. Allah tahu, bukan tidak tahu. Bukan gak sengaja menciptakan ternyata membangkang, bukan. Allah tahu dan Allah ciptakan iblis untuk menjadi penggoda manusia nantinya. Allah tahu dan Allah menghendaki secara takdir. Tetapi apakah Allah cinta pada iblis? Tidak. Allah bahkan melaknatnya. Allah bahkan mengutuknya. Allah sudah mengucapkan keputusannya bahwasanya iblis akan dimasukkan dalam neraka jahanam selama-lamanya. Apa yang disebutkan hari ini dari ucapan musannif, dan apa yang kita baca kemarin dan kemarinnya dan kemarinnya, beberapa pertemuan semuanya berkait dengan takdir. Kemarin tidak disinggung dalam syarahnya atau tidak disyarah oleh Syekh Rabi' hafizahullah, karena masih ada yang berkait dengannya. Setelah yang kedua juga tidak diterangkan, sampai yang keempat ini baru kemudian beliau menyatakan fahadihil fusul. Semua pasal-pasal ini yang sudah kita bahas kemarin dalam beberapa pertemuan, kulluha marji'uha ila buhuthil qadari, semuanya kembalinya kepada urusan takdir. Wal iman bihi, dan keimanan kepadanya. Ini pasal ini dan pasal-pasal sebelumnya semuanya berkait dengan masalah qada wal qadar, berkait dengan wajibnya mengimani takdir sebagai rukun dari rukun-rukun iman. Wa mawaqifun nas minal iman, dan juga berkait dengan sikap manusia berkait dengan bagaimana sikap mereka dengan rukun yang satu ini, yaitu takdir. Bagaimana sebagian mereka mengingkari atau sebagian mereka menyalahpahami atau menyelewengkan makna atau menjadikannya bertentangan dengan syariat. Wahadihil masail yakhtalif fiha ahlus sunnah wa firqud dalal. Maka masalah ini merupakan masalah yang membedakan ahli sunnah dari seluruh firqah-firqah sesat. Masalah takdir membedakan ahli sunnah dari al-firq ad-dallah, dari firqah-firqah lain. Fa ahlu sunnati wal jamaah yu'minun bil qadari wa yu'minun bis syara'. Adapun ahlu sunnah, mereka beriman kepada takdir dan mereka beriman kepada syariat. Takdir Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki semua yang terjadi. Takdir Allah seluruhnya, Allah menghendaki terjadinya segala sesuatu yang terjadi. Berarti tidak ada sesuatu pun yang terjadi kecuali dengan kehendak Allah secara takdir. Ini diimani oleh ahli sunnah. Tetapi masalah mana yang Allah cintai, mana yang Allah benci, Allah sebutkan dalam syariat. Berimanlah, sungguhnya Allah cinta orang-orang yang beriman. Jangan kufur karena Allah benci, Allah tidak suka pada orang-orang yang kufur. Ini syariat. Ahli sunnah yu'minuna bil qadar wa yu'minuna bis syara'. Mereka beriman kepada takdir, juga beriman kepada syariat tadi. Yu'minuna bil qadari khairihi wa syarrih. Mereka beriman kepada takdir baik, takdir buruk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qaddarahuma Allah azza wa jal subhanahu wa ta'ala wa khalaqal ibad wa af'alahum. Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan keduanya. Menakdirkan yang baik, menakdirkan yang jelek. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan para hamba-hamba dan juga menciptakan perbuatan-perbuatan mereka. Artinya perbuatan mereka pun ditakdirkan oleh Allah. Wa syara'a tasyri'atin yajibul iman biha. Tetapi Allah juga menentukan syariat-syariat. Hukum-hukum syariat. Dan kita diwajibkan untuk beriman kepadanya. Waliltizam dengannya, berpegang dengannya. Sebagaimana yajibul iman bil qadar, sebagaimana diwajibkan beriman pada takdir, diperintahkan pula untuk beriman kepada syariat. Maka sebagaimana beriman kepada takdir, ahlu sunnah muslimun juga beriman bahwa syariat Allah inilah yang harus kita usahakan untuk kita kerjakan. Yang halal kita halalkan, yang haram kita haramkan, yang wajib kita kerjakan, yang dilarang kita tinggalkan, ini syariat. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Yang berbeda atau yang menyelisihi hal ini, ahlu balal, kelompok sesat yang biasa dinamakan dengan qadariyah. Yang biasa dinamakan dengan qadariyah, aliran qadariyah. Wa khalafa ahlu sunnah fi hadha al-asl min usulil iman al-qadariyah. Yang menyelisihi rukun dari rukun-rukun iman ini, atau aslun min usulil iman, dasar dari dasar-dasar keimanan, adalah qadariyah. Dan qadariyah asnaf. Ternyata qadariyah itu memiliki sekian macam jenis qadariyah. Bukan hanya satu warna. Mereka berwarna-warni kesesatannya. Tapi semuanya sesatnya dalam masalah takdir. Karena sesatnya dalam masalah takdir, maka dijuluki dengan qadariyah. Dijuluki dengan qadariyah. Faminhum al-qadariyatun nufah. Yang pertama, di antara mereka ada qadariyah an-nufah. Qadariyah yang menolak takdir. Alladzina yu'minuna bisyara', yaitu mereka-mereka yang beriman kepada syariat, beriman kepada perintah-perintah dan larangan, beriman kepada janji-janji baik ataupun ancaman-ancaman Allah, mereka percaya, mereka beriman. Lakin lahum fiha fiqhun wa manhajun munharif. Tetapi mereka memiliki fiqh yang menyimpang, memiliki manhaj yang menyimpang, menyelisihi ahlu sunnah wal jamaah. Di mana mereka yujibuna ala Allahi tabaraka wa ta'ala, di mana mereka mewajibkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kewajiban untuk memberikan pahala bagi siapa yang beramal soleh, dan kewajiban untuk mengazab siapa yang menyelisihinya. Mereka berbahasa dengan Allah wajib membayar, Allah wajib membalas. Ini yu'aqib man yastahiqul 'uqubah, membalas orang-orang yang pantas dibalas, dan tidak boleh memaafkan. Ini aliran sesat. Pemahaman yang menyelisihi pemahaman ahli sunnah. Dikatakan bahwa Allah harus mengazab orang yang salah dan tidak boleh dimaafkan. Na'udzubillah. Sebaliknya yusibu man yastahiqus sawab, wajib memberikan balasan kebaikan pahala buat mereka-mereka yang memang beramal saleh dan mengerjakan sesuatu yang harus dibalas. Ijaban la fadlan. Bagi mereka itu adalah kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah. Astagfirullah. Padahal ahli sunnah menyatakan itu bukan kewajiban Allah tapi fadilah. Kebaikan dari Allah, pemberian dari Allah, karena Allah arhamur rahimin. Fahaulai nufah al-qadar al-masyhurin. Mereka lah penolak-penolak takdir yang dikenal, masyhur dengan istilah Mu'tazilah atau yang sejenisnya. Karena Mu'tazilah banyak pecahan-pecahannya. Dan rata-rata mereka Mu'tazilah dan pecahan-pecahannya menolak takdir. Pecahan-pecahannya tentunya aliran-aliran yang lebih mengutamakan akalnya di atas syariat. Kata mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan jin. Kemudian mereka berbuat, Allah tidak tahu apakah mereka akan berbuat baik atau berbuat jelek. Dibebaskan, silakan berbuat. Kalau kalian berbuat yang ini, aku akan balas dengan kebaikan. Kalau berbuat yang itu, aku balas kejelekan. Setelah itu, mereka berjalan. Oh, ternyata ini menjalani jalan jannah harus. Jadi Allah harus memberikan padanya pahala. Orang yang mengamalkan jalan jelek, jalan kesesatan, maka Allah harus memberikan azab kepadanya. Kalau dimaafkan, tidak adil, kata mereka. Tidak adil. Mereka menyebabkan atau berbuat sesuatu yang harusnya dibalas, kenapa tidak dibalas? Jadi pakai akalnya mereka. Itu namanya tidak adil. Harus dibalas. Astagfirullah. Astagfirullah. Yang sejenis Mu'tazilah adalah Khawarij. Dalam masalah takdir sama. Dalam masalah takdir sama. Sama-sama mengingkari takdir. Warrawafid. Yang sejenis dengan mereka juga Rafidah Syiah. Kaum Rafidah, para pembenci Ahlil Bait, para penolak Ahlil Bait, orang-orang yang menolak ajaran Ahlil Bait tetapi mengaku pencinta Ahlil Bait, itu Rafidah. Ternyata dalam masalah takdir juga mereka menolak takdir. Tidak ada takdir itu. Rata-rata Ahlul Hawa, karena mengekor pada hawa nafsunya, mereka menolak takdir dengan akalnya. Menurut mereka, tidak adil kalau orang itu ditakdirkan berbuat begini, kemudian diazab. Mereka tidak bisa mendudukkan Allah setinggi-tingginya. Tidak mengenali Allah sebagaimana mestinya. Ma qadarullaha haqqa qadrih. Mereka tidak mengenali Allah sebagaimana mestinya. Rendah. Pikiran mereka rendah, pemahaman mereka rendah, dangkal dan mereka sungguh picik dalam memandang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menyatakan kalau Allah menakdirkan kemudian mengadab berarti tidak adil. Khadibun hazakumullah. Tidak berpikir bahwa Allah lebih kuasa dari itu. Allah lebih tinggi, lebih mulia dari itu. Allah Subhanahu wa taala bisa menentukan takdir-takdirnya dalam keadaan manusia memiliki ikhtiar. Allah bisa. Dalam keadaan manusia bisa memilih, silakan mau minum atau tidak minum, tetapi enggak akan lepas dari apa yang sudah Allah catat karena Allah Allamul Ghuyub, karena Allah Maha tahu. Apa yang kalian pilih Allah tahu. Kamu akan memilih ini atau memilih itu. Sehingga diazabnya karena orang tadi memilih yang jelek Allah azab dia. Allah menakdirkan dengan keadilannya, dengan hikmahnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menakdirkan dengan ilmu pengetahuannya. Karena Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi maupun yang sedang terjadi maupun yang akan terjadi. Bahkan Allah tahu yang tidak terjadi bagaimana kalau terjadi. Berarti ilmu Allah meliputi empat perkara. Yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, dan yang tidak terjadi bagaimana kalau terjadi. Yang tiga ini mudah dipaham. Bagaimana yang terakhir, yang keempat? Yang tidak terjadi bagaimana kalau terjadi. Allah Subhanahu wa taala menjawab mereka-mereka menyatakan farji'na na'mal salihan inna muqidun. Kembalikan kami ke dunia. Kami akan beriman. Dalam ayat lain Allah jawab, kalau dikembalikan ke dunia, mereka akan berbuat yang sama. Apakah terjadi atau tidak terjadi? Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat lainnya tidak akan terjadi itu. Enggak akan bisa kembali ke dunia selama-lamanya. Tetapi kalau terjadi, kayak apa Allah tahu. Sehingga apa yang Allah ketahui dari hamba-hambanya bahwa mereka ikhtiarnya begini, ikhtiarnya begitu, mereka berupaya begini, berupaya begitu, Allah takdirkan begini, Allah takdirkan begitu, itu Allah Subhanahu wa taala sudah mencatatnya di Lauhul Mahfuz. Baik. Yunfunal qadar wa la yadkhuluna af'alal ibad tahta masyiatillah. Kelompok-kelompok ini tadi Mu'tazilah, Khawarij, Rawafid, walaupun kesesatan mereka berbeda-beda, ternyata masalah takdir sama. Semua merupakan penolak-penolak takdir. Mereka tidak percaya bahwa perbuatan-perbuatan hamba pun ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada seorang hamba ingin berbuat sesuatu dan berhasil, artinya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang direncanakannya. Itu namanya taufik, kecocokan. Dia merencanakan sesuatu, Allah menakdirkan sesuatu itu, maka orang itu dikatakan berhasil. Tetapi betapa banyak orang yang menginginkan sesuatu tapi gagal. Mengapa? Karena dia menghendaki sesuatu tapi Allah tidak takdirkan. Dia menginginkan tapi Allah tidak menakdirkan, maka gagal. Pertanyaannya sekarang, apakah setiap manusia menginginkan sesuatu pasti dapat? Apakah manusia setiap menghendaki sesuatu pasti berhasil? Apakah manusia setiap berusaha dengan usaha-usaha, berupaya dengan upaya-upaya, pasti berhasil? Tidak. Artinya apa? Artinya bukan dia yang memastikan berhasil atau tidak berhasil. Artinya bukan manusia tadi yang menakdirkan, Allah yang menakdirkan. Ketika dengan sombongnya, seorang tokoh Qadariyah berkata bahwa tidak ada takdir. Aku mau minum atau tidak mau minum, itu kehendakku sendiri. Aku akan minum sekarang, walaupun Allah tidak menghendaki, kata dia. Kemudian dia ambil. Airnya, dia mau masukkan ke mulutnya, ternyata muridnya ada yang jengkel dengan ucapannya. Begitu hampir sampai di mulutnya, ditampar sama dia, sehingga pecah bejananya, dan kemudian berkata, sekarang, kehendak siapa yang terjadi? Diam dia. Tidak bisa menjawab. Sekarang kehendak siapa yang terjadi? Tidak bisa menjawab. Karena dia menghendaki, saya akan minum. Walaupun Allah tidak menghendaki, kata dia. Dengan sombongnya. Ternyata ketika ditampar gelasnya, pecah. Ditanya oleh muridnya, sekarang kehendak siapa yang terjadi? Kadang-kadang seorang yang ghulu, seorang yang melampaui batas, muridnya pun lama-lama sadar, ini orang keterlaluan. Terlalu sombong menentang Allah subhanahu wa ta'ala. Terlalu berani menentang Allah subhanahu wa ta'ala. Menyatakan Allah tidak tahu apa yang akan saya kehendaki. Saya minum atau tidak saya minum, itu saya yang kehendaki, bukan Allah ta'ala, kata dia. Astagfirullah. Akhirnya ternyata qaddarallahu wa masya'a fa'al. Terjadi apa yang terjadi, dalam keadaan dia bungkam, fabuhital ladzi kafar. Bungkam, tidak bisa menjawab. Itu dinamakan dengan qadariyah an-nufah. Qadariyah yang para penolak-penolak takdir. Aradu bidzalika nusus al-kitab was-sunnah. Akhirnya mereka menentang sekian banyak ayat-ayat dan hadis. Sebagaimana sudah dibahas dalam pertemuan-pertemuan yang lalu. Fahum yarawna syara' yahtarimunahu wa yu'adzimuna nusus al-wa'id. Hanya saja uniknya kelompok ini dalam masalah syariat mereka pegang. Ini halal, ini haram, ini wajib, ini yang dikerjakan, yang dikerjakan. Kecuali Syiah tentunya, karena Syiah punya syariat sendiri, punya syariat-syariat yang mereka bikin atau dibikin oleh tokoh-tokoh mereka, tokoh-tokoh dulal. Adapun Mu'tazilah dan sejenisnya, mereka mengerjakan kewajiban-kewajiban. Apalagi Khawarij berpegang kokoh dengan sholatnya, puasanya, ibadahnya, menghormati syariat, berpegang dengan nas-nas syariat. Walakin ghalau fi nafil qadar, tetapi mereka ghulu ekstrim dalam berani-beraninya menolak takdir. Dan mereka kemudian menetapkan dengan ghulu pula, dengan ekstrim, bahwasanya perbuatan para hamba diciptakan oleh hamba itu sendiri, bukan Allah Ta'ala. Hatta ataqadu annal abad yakhluqu af'ala nafsih. Hingga mereka meyakini bahwa para hamba inilah yang menciptakan perbuatan dirinya sendiri. Allah tidak ikut campur, katanya, dalam masalah itu. Kata mereka, na'udzubillah, Allah seperti pembuat jam. Membikin jam, kemudian jam itu berjalan terus walaupun tukangnya sudah pergi. Jam itu terus berjalan, tak, tak, tak, tak, sampai rusak sendiri. Demikian kata mereka, astagfirullah, bahwasanya alam semesta dan manusianya dan jinnya dan semua apa yang di dalamnya Allah ciptakan, kemudian Allah biarkan. Bergerak sendiri sampai hancurnya. Tidak ada takdir. Enggak ada pengaturan. Enggak ada tadbir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'udzubillah minadh-dhalal. Kita berlindung pada Allah dari kesesatan-kesesatan mereka. Fahaulail qadariyatun nufah, mereka lah qadariyah yang para penolak, aliran penolak. Yang kedua, wa minhum alqadariyatul musyrikiyah. Yang kedua, qadariyah musyrikiyah. Qadariyah musyrikin. Bagaimana qadariyahnya musyrikin? Yang mengucapkan seperti ucapan orang-orang musyrik. Ketika Rasulullah SAW mendakwahi mereka, ketika Rasulullah SAW mengajak mereka kepada tauhid, mengajak mereka untuk masuk Islam, mereka menjawab, orang-orang musyrik ini, "Lau syaa'allahuma asyrakna wala aba'una wala harramna min syai'. Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim hatta dzaqu ba'sana." Kata Allah, mereka berkata, kalau Allah kehendaki, kami juga enggak syirik. Tidak pula bapak-bapak kami. Dan kami enggak akan mengharamkan sesuatu apapun. Kalau Allah kehendaki, kami enggak akan syirik. Apa ini? Jenis qadariyah apa ini? Jenis qadariyah al-musyrikiyah. Yaitu qadariyah yang sejenis dengan ucapan musyrikin. Maka Allah katakan, qul lillahi, qul falillahi al-hujjatul baligha. Katakan milik Allah lah hujjah yang tinggi. Falau syaa'a lahadakum ajma'in. Kalau Allah kehendaki, Allah bisa memberikan petunjuk pada kalian seluruhnya. Kata Allah, Allah lah yang memiliki hujjah. Kalian tidak bisa beralasan dengan takdir. Kalau saja Allah kehendaki, Allah bisa memberikan petunjuk pada kalian seluruhnya. Fayahtajuna bil qadari dhidh syara'. Ucapan musyrikin ini memakai takdir untuk melawan syariat. Memakai takdir, alasan takdir untuk menolak syariat. Orang-orang bermaksiat ditegur, jawabannya, kalau Allah kehendaki saya juga enggak akan minum khamr. Berzina ditegur, diingatkan, jawabannya, kalau Allah kehendaki saya juga enggak akan zina. Seperti musyrikin, ketika ditegur, hendaklah engkau bertauhid, jangan berbuat syirik. Jawaban mereka, lau syaa'allah ma asyrakna wa la aba'una wa la haramna min syai'. Kalau Allah kehendaki, kami juga enggak akan syirik. Kalau Allah kehendaki, bapak-bapak kami juga enggak akan berbuat syirik. Kalau Allah kehendaki, kami enggak akan mengharamkan segala sesuatu. Karena mereka mengharamkan sekian perkara yang halal. Mengharamkan unta yang sudah memiliki anak 10. Mengharamkan kambing kalau kembar begini dan begitu. Mengharamkan ini, mengharamkan itu. Khamidina azakumullah. Dan itu mereka beralasan takdir. Ini takdir Allah. Berarti apa jenis kedua ini? Jenis kedua adalah golongan yang beralasan dengan takdir untuk menentang syariat. Menentang halal dan haram. Menentang agama. Dan alasan mereka, innallaha radin 'anil hal allati nahnu 'alaiha minal kufri wadh-dhalali wal fujur. Kata mereka, sesungguhnya Allah ridha dengan keadaan kami dari kekufuran, kesesatan dan kemaksiatan, karena Allah menghendaki secara takdir. Walau kana ghairu radin, kalau Allah tidak ridha, enggak akan ditakdirkan. Ma aqarrana 'alaiha walau wafaqna lil iman. Kalau saja enggak ridha, niscaya enggak ditakdirkan dan kami akan diberi taufik untuk masuk Islam. Faiqraruhu wa ibqa'uhu lana 'ala syara' wa qawnihi lam yughayyir halana dalilun 'ala annahu radin bihadha. Kata mereka, maka ditakdirkannya kami seperti ini dan ditetapkannya kami seperti ini di atas syirikan, kemudian Allah tidak merubahnya secara takdir, ini menunjukkan bahwasanya Allah ridha dengan kesyirikan kami, katanya. Astagfirullah. Ucapan kufur. Wa haula'i syarrun minal qadariyatin nufa. Ini lebih jahat, lebih jelek dari qadariyatun nufa. Lebih jelek dari qadariyah yang pertama tadi. Dimana? Mengapa demikian? Karena yang pertama tidak menolak syariat. Syariat dipegang kuat-kuat, syariat mereka kerjakan, syariat mereka turuti. Yang wajib mereka kerjakan, yang haram mereka tinggalkan. Adapun yang kedua ini, mereka berbuat seenaknya beralasan takdir. Menentang agama, menentang syariat, beralasan takdir. Wa haula'i syarrun minal qadariyah. Maka kelompok ini lebih jahat dari qadariyatun nufah. Idin nufah wa innaful qadar wa lam yaqulu bi khalqi af'alil ibad tanzihan lillah wa hum daluna fi hadha lakin hum ma'adhalalihim hadha ahsan halan min haula'il qadariyah al-musyrikiyah. Karena qadariyah jenis pertama tadi, para penolak-penolak takdir, walaupun mereka menafikan takdir dan mereka menganggap bahwa perbuatan para hamba itu adalah perbuatan mereka sendiri dengan alasan mensucikan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka sesat dalam masalah itu, tetapi bersama dengan itu mereka dalam keadaan lebih baik daripada golongan kedua karena mereka berpegang dengan syariat. Li'annahum yahtarimuna syara', yu'azzimuna nususal wa'id. Mereka menghormati syariat dan mereka mengagungkan nas-nas, dalil-dalil, ancaman dan dalil-dalil yang menjanjikan janji-janji. Wa yaruddu ala hadhihi syubha. Perlu dibantah syubhatnya. Kata Syekh Rabi hafizahullah, dari bantah syubhat yang dingin ini, dingin dalam artian tidak ada ngaruhnya, lemah, yang diwariskan oleh mereka ahlul dalal turun-temurun, bahwasanya Allah kalau menghendaki untuk kita dengan takdirnya, dengan kehendaknya, berarti itu dalil kalau Allah ridha. Ini kesesatan mereka. Nah, perlu dibantah. Apa bantahannya? Bi anna hunaka farqan bainal iradatil kauniyah wal iradatil syar'iyah. Kita bantah bahwa yang namanya kehendak ada dua macam. Ada kehendak syar'i, ada kehendak qadari. Iradah syar'iyah dan iradah qadariyah. Wa annahu la talazuma bainal iradatain. Dan bahwasanya antara dua kehendak tadi tidak sama. Bahkan enggak berkait. Bisa bersama-sama dalam satu kejadian, bisa berbeda dalam kejadian yang lain. Maka yang namanya kehendak Allah secara takdir dengan kehendak Allah secara syariat, jangan dicampur adukkan. Itu dua perkara yang berbeda. Faqad yasha'ullahu ma yubghidhu wa yakrahu. Kadang Allah menghendaki secara takdir apa yang dibencinya secara syariat. Seperti penciptaan iblis. Seperti terjadinya kekafiran-kekafiran. Seperti keboliman orang-orang zalim. Wa ma syakala dzalik. Dan yang sejenis itu. Secara syariat Allah tidak suka, Allah tidak menghendaki. Allah menyatakan jangan zalim, jangan kufur, jangan ikuti iblis. Itu syara apa? Iradah syar'iyah, kehendak secara syariat. Dalam keadaan di kehendak qadariyah, kehendak takdir, Allah menakdirkan semuanya. Allah takdirkan adanya iblis, Allah ciptakan. Allah ciptakan adanya kekafiran, Allah ciptakan adanya orang-orang zalim, Allah ciptakan adanya orang-orang yang berbuat dosa, berbuat kejelekan-kejelekan. Allah takdirkan. Kenapa Allah takdirkan? Sudah sering kita jawab. Li hikmatin. Karena satu hikmah yang kita tidak tahu. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, jangan campur adukan antara keduanya. Masalah takdir, Allah menakdirkan segala sesuatu yang terjadi. Tapi masalah syariat, itulah yang harus kita pegang. Ini baik, yang itu buruk, yang ini harus kita kerjakan, yang itu jangan kita kerjakan. Maka kita berupaya, berusaha untuk mengikuti syariat. Dalam keadaan berdoa, mudah-mudahan ditakdirkan oleh Allah, maka usaha kita berhasil sesuai dengan kehendak takdir Allah SWT. Khairulina azakullah, kembali kepada kitab. Qala Syekh hafizahullah ta'ala, Syekh Rabi', hadihi sya'ahallahu lakinahu yubghidhuha. Perkara-perkara tadi Allah kehendaki secara takdir, tapi Allah katakan Allah tidak ridha dengan kekafiran. Wa qad yuhibbu ma la yasha' kaunuhu. Sebaliknya, Allah kadang suka sesuatu, tetapi Allah tidak takdirkan. Allah suka imannya orang-orang kafir itu, tetapi Allah takdirkan mereka tidak beriman. Demikian pula ketaatan orang yang bermaksiat. Orang bermaksiat, Allah suka kalau mereka itu taat. Tapi kenyataannya Allah takdirkan dia tetap bermaksiat. Berarti enggak ada hubungannya masalah. Nah, masalah kehendak Allah secara takdir tidak berkait dengan kecintaan dan kebencian. Kehendak Allah secara takdir enggak berkait dengan keridhaan dan kecintaan. Demikian pula dengan kebencian dan kemurkaan, tidak berkait sama sekali. Jangan disimpulkan seperti kaum Qadariyah musyrikiyah. Kalau Allah kehendaki, berarti Allah ridha. Salah. Salah besar. Sebab kalau kehendak Allah secara takdir, Allah kehendaki semua yang terjadi, dan belum tentu semuanya Allah ridhai. Yang Allah ridhai, Allah takdirkan. Yang Allah benci juga Allah takdirkan. Karena Allah menghendaki satu hikmah di balik itu semua. Dan tentunya sekian banyak hikmah kita tidak tahu. Hanya Allah yang tahu. Sedikit yang diberitahukan oleh para ulama. Di antara hikmahnya, dengan adanya orang-orang kafir, orang-orang zalim, orang-orang fasik, orang-orang yang bermaksiat, maka orang beriman diuji. Apakah mereka mendakwahinya? Bagaimana sikap mereka terhadapnya? Apakah mereka kemudian membiarkannya? Apakah ada ingkarul munkar atau tidak ada ingkarul munkar? Apakah ada dakwah atau tidak ada dakwah? Ini semua hikmah. Dan masih banyak lagi hikmah-hikmah yang Allah kehendaki yang kita tidak tahu. Sehingga ikhwan fillah a'azakumullah, sekali lagi kita katakan bahwa kehendak Allah secara takdir bukan berarti Allah ridha. Belum tentu. Kadang Allah menakdirkan perkara-perkara yang Allah benci, tapi Allah takdirkan karena satu hikmah di balik itu. Fahadihi yuhibbuhallah lakinnahu lam yasha'ha. Maka ketaatan orang-orang yang bermaksiat Allah sukai, tapi Allah tidak takdirkan. Fallahu yuhibbu minal khalqi jami'an an yuti'uhu. Allah suka, Allah cinta agar manusia seluruhnya berbuat taat. Seluruhnya beriman. Wa idza ata'uhu radiya 'anhum. Kalau mereka mentaatinya, Allah suka pada mereka. Allah cinta kepada mereka karena ketaatan mereka. Allah suka agar mereka orang kafir pun beriman. Allah suka ahli maksiat pun berbuat taat. Tetapi Allah takdirkan mereka dalam keadaan bermaksiat dan tidak mau taat. Berarti masya'aha kaunan wa in aradaha syara'an. Berarti secara takdir Allah tidak takdirkan, tetapi secara syariat Allah katakan, aku suka kalau mereka mau beriman. Aku suka kalau mereka mau taat. Fala talazuma bainal iradatain. Maka enggak ada kaitannya antara iradah yang ini dengan iradah yang itu. Iradah qadariyah dengan iradah syar'iyah. Kehendak Allah secara takdir dan kehendak Allah secara syariat. Karena Allah qad yuhibbu syai'an lakin la yasha'uhu. Karena Allah kadang suka sesuatu tapi Allah tidak takdirkan. Dan kadang-kadang Allah takdirkan sesuatu padahal Allah tidak suka. Seperti penciptaan iblis. Atau Allah ciptakan orang-orang kafir padahal Allah benci pada kekafiran. Ini bantahan buat mereka. Jangan campur adukan antara iradah qadariyah dengan iradah syar'iyah. Kalau gitu bagaimana menyikapi kedua iradah tadi? Dengan keimanan pada iradah qadariyah secara global. Dengan mengimani kehendak Allah secara takdir, bahwa semua yang terjadi ditakdirkan oleh Allah, kita iman. Sedangkan iradah syar'iyah kita imani secara rinci, bahwa yang ini dan yang itu semuanya harus kita kerjakan, harus kita turuti. Yang haram kita hindari, yang wajib kita berupaya untuk mengerjakannya, semua aturan-aturan syarat kita berupaya untuk mengikutinya agar kita mendapatkan pahala dari Allah dan jangan sampai diazab oleh Allah Ta'ala. Secara rinci. Masalah takdir, kita gak tahu apa takdir kita besok. Bahkan kita gak tahu apa takdir kita nanti sebentar lagi. Wallahu a'lam. Kita gak tahu apa yang terjadi ketika kita keluar dari sini. Oleh karena itu, i'malu, beramallah, berupayalah untuk mengikuti syariat. Dengan tetap beriman secara kepada takdir Allah. Dengan tetap beriman bahwa semuanya dengan takdir Allah. Sehingga usaha kita harus diiringi doa. Usaha kita harus diiringi dengan berharap, ya Allah, Berikan kepadaku bantuan, berikan kepadaku pertolongan, berikan kepadaku kemudahan. La haula wala quwata illa bik. Enggak ada kekuatan dan daya upaya kecuali dengan bantuanmu, dengan takdirmu. Kalau kau tidak takdirkan, aku enggak akan berhasil. Sehingga orang-orang mukmin usaha dan doanya berjalan bersama. Berbeda dengan qadariyah nufah yang jenis pertama tadi, dalam keadaan mereka berpegang dengan syariat, tetapi mereka galau, gulu, dan mereka menyatakan percuma kalian mau doa-doa, percuma usaha. Mereka tidak semangat untuk berdoa. Jangan dipisahkan antara kedua-duanya, usaha juga, doa juga. Jangan kemudian meremehkan doa. Enggak ada takdir-takdir itu semua usaha kamu. Kalau berhasil karena kamu berupaya. Kalau enggak berhasil karena kamu orang yang tidak berupaya dan kamu gagal dan sebagainya. Padahal sudah banyak contoh-contoh nyata di hadapan mata, usaha yang sempurna tetap gagal. Orang yang dalam keadaan dia hanya sekedarnya saja berhasil. Itu sudah banyak terjadi. Sudah banyak terjadi. Bahkan Allah buktikan mereka profesor-profesor yang menghitungnya sampai rinci, sampai 0,00 sekian, dan sudah berbangga diri dengan sombongnya akan memberangkatkan pesawat ulang-aliknya beberapa menit lagi, disaksikan dengan seluruh channel TV di dunia, beberapa detik berangkat, meledak, hancur di berkeping-keping. Mereka bingung, salah ngitung di mana. Padahal profesornya bukan sembarangan yang berpikir, yang menghitung, yang merencanakan, yang usaha sudah mereka lakukan semua. Tapi ketika tidak Allah takdirkan, tidak berhasil. Gagal total. Qul inna a'udzu bika min syarri ma khalaq, wa as'aluka hidayah wa rahmah. Subhanaka wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.